Dari Tarim di Sadahayu Majenang. Di kampung saya, alhamdulillah, makin banyak yang mengikuti manhaj salaf. Tapi banyak juga ustaz yang suka membantah manhaj salaf. Seperti mengatakan, kalau kita belajar hadis atau sunnah, suka menyalah-nyalahkan orang. Jadi mendingan enggak usah belajar hadis, yang penting kita ibadah, perbanyak zikir dan lain-lain. Bagaimana membantah mereka? Taib. Orang yang membantah manhaj salaf, hal itu karena pada umumnya orang-orang ini tidak mengetahui hakikat manhaj salaf. Ya, ini prasangka baik kita kepada mereka. Pada umumnya mereka tidak mengetahui hakikat apa sebenarnya salafi, apa itu manhaj salaf. Kalau mereka mengetahui dengan sebenarnya, insyaallah ta'ala, mereka tidak akan berani membantah. Ya. Sebab, membantah manhaj salaf adalah bentuk kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah perintahkan untuk mengikuti salaf. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi manhaj salaf itu maksudnya manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukan yang lainnya. Ya. Sehingga tidak mungkin seorang muslim itu membantah. Ya, atau mengingkari manhaj atau metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, karena dia telah mengikuti manhaj yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah. Ya, seperti yang disebutkan di sini, suka dia berpendapat kalau orang mempelajari hadis, ya, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memalingkan orang dari ibadah atau zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat sufiyah, ya, tarekat tasawuf, menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau mereka memahami agama yang dengan benar, mempelajari hadis dan sunnah adalah ibadah itu sendiri. Dan termasuk sebesar-besarnya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sisi yang lain, orang yang tidak mengetahui ilmu, tidak memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau, maka dia tidak akan bisa beribadah dengan benar dan tidak pula berzikir dengan benar. Sehingga kita dapati di dalam amalan-amalan sebagian mereka itu menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena di dalam agama ini bukan yang penting ibadah. Tetapi ibadah itu harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita perlu tahu bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah. Kalau dia katakan enggak usah belajar hadis, enggak usah belajar sunnah, maka kita katakan, bagaimana kalau kita beribadah kalau tidak mengetahui hadis dan sunnah? Dari mana kita mengetahui solat itu ada 5 waktu? Tidak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis. Dari mana kita mengetahui solat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam? Dari mana kita mengetahui solat itu berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian tahiyat? Tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis wa sunnah. Iya. Ini bantahannya. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Iya. Kecuali harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus mempelajari hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan memperbanyak zikir, haruslah zikir yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang terbaik itu bukan yang paling banyak. Dan amalan yang paling Allah cintai bukan amalan yang paling banyak, tetapi yang paling berkualitas. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk, الذي خلق الموت والحياة liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, amalannya yang paling terbaik, bukan yang paling banyak, tetapi yang paling terbaik. Banyak di sini banyak dari sisi kualitasnya, bukan dari sisi jumlah saja, tetapi yang paling penting dari sisi kualitasnya, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling terbaik itu adalah yang paling ikhlas dan paling ittiba, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Adapun tuduhan suka menyalah-nyalahkan orang, ya, tadi sudah kita singgung, ya, bahwasannya hal tersebut terkadang perlu dilakukan. Ya. Kalau memang benar salah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Seperti yang kita contohkan tadi, seorang muslim mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyalahkan dia. Bahkan menyerupakan ucapan tersebut dengan ucapan kesyirikan. Aja'altani lillahi niddan? Apakah kamu mau menjadikan aku ini sebagai tandingan bagi Allah? Sebaliknya justru Yahudi mengucapkan kata-kata yang benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Padahal dia Yahudi. Yang muslim ini ucapannya salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salahkan. Jadi tujuannya apa? Untuk menasihati. Maka kalau kita dikatakan salah dan itu benar-benar salah, jangan kita menuduh orang tersebut mau menyalah-nyalahkan kita dalam artian mau merendahkan kita. Justru sebaliknya, kita harus berterima kasih kepada saudara kita. Hanya saja sebagaimana telah kita peringatkan, tentunya di dalam menyampaikan haruslah kita sampaikan dengan lemah lembut, ya, dengan cara yang baik, ya, dan seterusnya. Jadi ini tidak benar, ini pemahaman yang salah. Wallahu ta'ala a'lam.